Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar a'adzanallahu iyyakum minan nar. Kaum muslimin, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan pembahasan dari kitab al-usulus sittah, enam prinsip daripada prinsip-prinsip al-Islam yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita telah sampai pada al-aslu ats-tsani, prinsip yang kedua, yaitu amarallahu bil ijtima' fid din. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk bersatu fiddin, di dalam beragama. Wa naha 'anit tafarruqi fihi, dan Allah Ta'ala melarang berpecah belah di dalam beragama, mengamalkan agama Islam. Fa bayyanallahu hadza bayanan syafiya tafhamuhul awam, dan Allah Ta'ala telah jelaskan dengan penjelasan yang syafi, bisa untuk menyembuhkan bagi hati yang ingin berobat dengan penjelasan itu. Tafhamuhul awamu, yang bisa dipahami oleh orang-orang awam. Prinsip Allah Ta'ala telah memerintahkan bersatu, melarang bercerai-berai. Dan Allah Ta'ala telah terangkan prinsip ini dengan penjelasan yang syafi, kafi, yang cukup dan mencukupi, yang orang yang ingin mengetahui penjelasannya bisa terobati. Naam, yang bisa dipahami oleh orang awam sekalipun. Ya. Ini poin yang pertama yang diterangkan dari prinsip yang kedua. Dan ini telah kita bahasakan beberapa faedah penjelasannya. Selanjutnya, masih pembicaraan poin yang kedua, prinsip Islam yang kedua. Wa nahana annakuna kalladzina tafarraqu wakhtalafu qablana fahalaku. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan Allah Ta'ala telah melarang kita, kita meniru seperti orang-orang yang mereka berpecah belah, berselisih, yaitu orang-orang sebelum kita. Fahalaku, maka mereka pun binasa. Allah Ta'ala telah melarang kita meniru seperti orang-orang sebelum kita. Mereka berpecah belah dan berselisih, maka mereka pun binasa. Disebutkan di dalam Al-Quran dalil yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala melarang kita berselisih, bercerai-berai sebagaimana orang-orang sebelum kita, yaitu di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat yang ke-13, Allah Ta'ala berfirman, syara'a lakum minad-din ma wasa bihi Nuha, telah disyariatkan untuk kalian dari agama ini, dari agama Allah Ta'ala ini, ma wasa bihi Nuha, apa yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh. Walladzi auhayna ilaika, dan apa yang telah diwahyukan kepada engkau Muhammad. Wama wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, juga yang telah diwasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Isa. Apa itu wasiatnya ayuhan nas? An aqimuddin, agar menegakkan agama. Wa la tatafarraqu fihi, agar kalian menegakkan agama Islam, agama tauhid. Wa la tatafarraqu fihi, dan kalian tidak bercerai-berai, bersatu di atasnya. Demikian dalam surat Asy-Syura ayat 13. Allah Ta'ala telah syariatkan kepada kalian dari agama ini apa yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh, yang diwasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa, 5 Nabi Ulul Azmi. Prinsip yang Allah wasiatkan, agama yang Allah perintahkan ialah an aqimuddin wa la tatafarraqu. Menegakkan agama, menegakkan ajaran tauhid, perintah Allah Ta'ala, dan jangan bercerai-berai, bersatu berarti. Aila yasiru kullu wahidin lahu dinun, yani jangan sampai masing-masing orang itu punya amalan masing-masing, tidak mau kembali kepada agamanya Allah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li anna dina wahid, karena agama itu cuma satu, siratal mustaqim itu cuma satu. Laisa fihi tafarruq, tidak ada perpecahan di dalamnya. Sehingga setiap bentuk hizbiyah, kelompok-kelompok yang keluar dari jalannya Allah Ta'ala dan Rasulnya, itu namanya hizbiyah. Dan hizbiyah itu ialah jalannya setan, bukan jalannya Allah. maka setiap hizbiyah wajib untuk ditinggalkan. Kenapa harus ditinggalkan? Karena itu bukan jalannya Allah. Karena itu bukan dakwahnya para nabi dan rasul. Bukan agamanya ulul azmi. Tinggalkan. Naam. Baik itu hizbiyah ikhwanul musliminnya. Baik itu jama'atu tablighnya. Yang mereka telah jelas-jelas punya jalan sendiri. Mereka sudah memiliki prinsip-prinsip dakwah sendiri. Mereka sudah punya jalan dakwah sendiri. Tinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Itu bukan agama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hizbiyah. Ini disebutkan poin kedua. Poin berikutnya. Wa dzakara annahu amara al-muslimina, dan Allah Ta'ala telah memerintahkan kaum muslimin bil ijtima' fid din, bersatu dalam agama. Wa nahahum an tafarruqi fihi, dan melarang dari berpecah belah di dalamnya. Naam. Perpecahan itu yang akan membawa adanya perselisihan, dendam, permusuhan. Maka dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah perintahkan kaum muslimin untuk berpegang dengannya. Agama ini satu. Maka kaum muslimin diperintahkan untuk berjalan di atas jalan yang satu itu. Dan dilarang berselisih memiliki jalan sendiri. Nah, oleh karena itu, setiap bentuk hizbiyah itu akan merusak persatuan kaum muslimin. Lihatlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan kelompok yang menyimpang, menyempal dari jalannya sahabat, jalannya para salaf. Itu kelompok Khawarij. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang mereka, yaqtuluna ahlal islami wa yad'una ahlal awthani. Mereka firqah Khawarij yang muncul disifati dengan sifat yang sangat jelek karena keluar dari agama Rasul. Apa itu? Yaqtuluna ahlal islam. Mereka berani memerangi orang-orang Islam. Wayada'una, dan mereka itu meninggalkan ahlal awthani, para penyembah berhala. Maksudnya, firqah yang muncul dari agama yang satu ini, itu akan menumbuhkan, memunculkan kejelekan di tengah kaum muslimin. Ini bahayanya hizbiyah. Inilah bahayanya keluar dari prinsip yang kedua. Akan merugikan kaum muslimin, melemahkan kaum muslimin. Kenapa? Yang diperangi ternyata oleh hizbiyah tadi kaum muslimin. Justru mereka berangkulan dengan Yahudi, berani. Tapi kepada ahlus sunnah salafin malah diperangi. Bukankah demikian antum wahai ikhwanul muslimin? Mereka amat sangat tidak suka tentunya dengan agama Allah Ta'ala, jalannya Rasulullah SAW yang didakwahkan oleh Salafiyin. Sehingga mereka justru benci terhadap dakwah Salafiyah dan akan mengangkat tinggi-tinggi dakwah yang justru berseberangan dengan dakwah Rasulullah SAW. Kenapa demikian ayuhannas? Karena itu adalah hizbiyah. Demikian bahayanya keluar dari prinsip yang kedua. Musibah yang akan menimpa kaum muslimin. Maka ya kaum muslimin diperintahkan untuk bersatu di atas prinsip agama Allah. Poin berikutnya, yang keempat, masih prinsip yang kedua. Wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnah minal ajabil ujab min dalik. Wa yaziduhu, kata Syekhul Islam, dan semakin menambah jelas prinsip ini, prinsip yang kedua ini. Wa yaziduhu wuduha, dan semakin menambah jelas ma waradat bihi sunnatu, apa yang telah datang di dalam sunnah, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Minal ajabil ujab min dalik, yani riwayat-riwayat yang ajabil ujab, sangat menakjubkan di dalam prinsip itu. Minal ajabil ujab min dalik, termasuk perkara yang datang dalam sunnah itu ajabil ujab, sangat menakjubkan penjelasannya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah diterangkan larangan untuk berhizbiyah, larangan untuk berpecah belah, tapi disuruh bersatu padu di atas Islam, di atas tauhid. Dan diterangkan di sini sebagai contoh yang dibawakan oleh Syekh Saleh Fauzan di dalam syarahnya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu may ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin. Barang siapa yang dia hidup sepeninggalku, maka pasti dia akan melihat perselisihan-perselisihan yang sangat banyak. Maka kemudian kata beliau, fa'alaikum bisunnati, wajib atas kalian bisunnati, berpegang dengan sunnahku, jalanku, prinsipku, dan sunnahnya, jalannya, prinsip agamanya khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, ya, prinsip para salaf, prinsip para orang-orang yang besar, yaitu para sahabat yang disebut dengan khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Pegang itu agama mereka, ikuti cara manhaj mereka. Itu perkara yang sangat nyata dan jelas. Demikian pula ini hadis di dalam hadis riwayat Ahmad, dan hadis ini dari Irbad bin Sariyah. Di dalam hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, innallaha yarda lakum salasan, sesungguhnya Allah meridhai atas kalian tiga perkara, wa yakrahu lakum salasan, dan membenci tiga perkara. Allah ridha kepada kalian tiga perkara, kalau kalian melakukannya Allah pun ridha dengannya, dan Allah membenci kepada kalian tiga perkara, kalau kalian melakukan tiga perkara itu, konsekuensinya dibenci Allah. Apa itu? Yang pertama yang diridhoi ialah ya anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama yang Allah ridhoi kalian beribadah. Anta'buduhu, kalian beribadah kepada Allah. Wa la tusyriku bihi syai'an, dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Ini perkara yang paling diridhoi, yang paling besarnya. Yang kedua, ya Allah ridhoi ialah anta tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh dengan talinya Allah semuanya. Jangan bercerai-berai. Berarti bercerai-berai larangan, bersatu itu perintah yang diridhoi. Yang ketiga, ya Allah ridhoi wa antanasahu man wallahu allahu amrakum. Kalian saling memberikan nasihat. Kalian memberikan nasihat-nasihat kepada siapa? Kepada siapapun yang Allah serahkan urusan kalian, yakni para penguasa. Kalian memberikan nasihat-nasihat yang baik, dengan cara yang baik, dengan ikhlas, kepada siapapun yang memimpin kalian. Yakni nasihat, nasihat kepada ulama, pada penguasa. Ini tiga perkara yang Allah ridhai. Kalian beribadah kepada Allah Ta'ala dan tidak berbuat syirik. Yang kedua, kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya, tidak bercerai-berai. Dan kalian mau memberikan nasihat dengan cara yang baik, dengan tujuan yang baik, dengan ikhlas kepada orang yang diberi kekuasaan atas urusan kalian, para penguasa-penguasa kalian. Naam, nasihat bukan memberontak. Nasihat bukan demo. Apa demo itu nasihat atau menghujat? Apa bedanya nasihat dan menghujat? Hah? Sama beda? Beda. Kalau nasihat itu iradatul khair, menginginkan kebaikan untuk semuanya. Kalau demo, siapa yang diuntungkan? Hah? Yang diuntungkan ialah orang kafir. Yang diuntungkan ialah setan. Yang dirugikan siapa? Kaum muslimin. Ya. Maka para ulama memberikan cara memberi nasihat kepada penguasa, waliyakhudhu biyadih, pegang tangannya. Berikan nasihat dengan rahasia. Fa'in ajabahu falak, kalau dia menerima pahalanya untuk antum. Wa'ila qad adalladhi alaik, kalau tidak menerima sudah gugur kewajiban anda. Dosanya dia yang sanggup menerima. Selesai sudah, tenang. Demikian hikmah bimbingan Rasulullah SAW. Bukan nasihat yang disampaikan di mimbar-mimbar jalanan. Nah, di apa namanya, tulisan-tulisan bebas yang menghujat kepada penguasanya, tapi nasihat yang baik dengan cara di atas sunnah. Yang berikutnya kata beliau, di antara perkara yang dibenci, naam kasratus su'al kila waqal, kasratus su'al wa itu'atul mal. Tiga perkara, kil waqal, berbicara, menyampaikan suatu perkara tanpa ilmu. Menukil, menyampaikan suatu perkara tanpa jelas kebenaran beritanya. Qil wa qol. Ya, tidak ditabayun dan tasabut berita yang akan disampaikan. Asal dengar, sampaikan. Asal dengar, sampaikan. Ya. Qil wa qol. Tidak jelas buntutnya. Ini dari siapa beritanya? Tidak tahu. Yang kedua, kasratus su'al, banyak bertanya. Pertanyaan yang memang tidak perlu dan tidak bermanfaat di sisinya. Dan yang ketiga, idha'atul mal, menyia-nyiakan harta menghambur-hamburkan harta yang seharusnya dimanfaatkan untuk ketaatan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Dari sini apa yang dikatakan oleh Syekh sudah gamblang bahwa agama ini, sunnah ini telah menyebutkan bahwa ternyata penjelasannya mudah diterima. Apa itu? Perintah bersatu, jangan bercerai-berai. Gamblang, jelas perintah untuk meninggalkan hizbiyah, larangan membuat tafarruq. Orang awam bisa paham. Ya, semakin jelas sekarang jalannya Islam, jalannya sunnah ialah di atas bimbingan agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, namun perhatikan pada poin berikutnya. Summa sara, kemudian jadilah. Pada poin yang kelima. Ya, poin yang kelima pada prinsip yang kedua, Syekh menyebutkan summa sara, kemudian jadilah. Ila anna ta'al iftiraqa fi usuliddin wa furu'ih wal ilmu wal fiqhu fiddin. Kemudian jadilah prinsip ini. Prinsip yang mana? Prinsip perintah bersatu di atas agama, larangan bercerai-berai. Jadilah keadaan yang berbeda. Apa itu? Perbedaan keadaan yang terjadi, kemudian jadilah keadaan yang terjadi zaman itu atau zaman sekarang juga. Terbalik kondisinya. Kemudian jadilah prinsip yang kedua ini terbalik keadaannya. Apa itu? Adal iftiraq fi usuluddin, bahwa perpecahan tentang prinsip-prinsip agama. Wa furu'ihi, dan cabang-cabangnya, itu merupakan ilmu, itu merupakan kefahaman dalam agama. Perhatikan, Syekh sangat bagus metodenya. Setelah memaparkan dengan jelas prinsip yang kedua, beliau ingin mengajak berpikir kepada kita. Coba perhatikan zaman sekarang. Coba perhatikan kondisi zaman sekarang. Apa yang terjadi? Kata Syekh, summa saral amr ila annal iftiraq fi usuliddin. Kemudian jadilah kondisi perkara ini bahwa yang namanya perpecahan di dalam pokok-pokok agama atau cabang-cabangnya, itulah justru yang namanya ilmu. Justru itulah yang namanya kefahaman dalam beragama. Artinya, jadilah kondisi zaman mutaakhir, zaman mutaakhirin, zaman belakangan ini, anal ikhtilaf, bahwa perselisihan fil usul al furu' itu adalah kefahaman ma'anal wajib, padahal yang wajib justru sebaliknya. Bersatu, jangan berpecah belah, tapi dibalik. Orang berselisih itu dianggap sebagai kebebasan berpikir. Eh? Kamu jangan terlalu kaku. Orang kan punya pikiran dan punya pendapat. Jangan terlalu kaku seperti itu beragama. Ya? Agama itu dibikin fleksibel. Jadi tidak nampak apa? Kaku, luwes, kewes, begitu. Jadi berselisih itu kan suatu kebebasan berpikir. Masya Allah. Kamu jangan membatasi orang berpendapat. Masya Allah. Jadi orang Syiah yang punya pendapat bahwa Ali itu Rob, itu pendapat yang jangan disalahkan. Itu kebebasan berpikir. Berpikir apa? Menyesatkan. Kamu jangan membatasi ahlu sunnah paling benar prinsipnya, ya. Kamu jangan membatasi dakwah kalian itu dakwah yang paling benar. Jamaah tabligh juga bagus. Hah? Punya pemikiran yang ke depan memajukan masjid-masjid jadi ramai. Masya Allah. Hah? Jadi jangan terlalu sempit sudut pandangnya dalam memahami dakwah. Masya Allah. Lihat. Justru yang mengajak bersatu di atas kitabullah. Jangan berbuat bid'ah. Jangan menyebarkan kesyirikan. Itu justru orang yang belum luas ilmunya. Nah, masih kelas apa? Itu baru kelas 1, nembe ngaji. Justru yang mengatakan perpecahan itu adalah rahmah. Lah ini sudah kelas 6. Nah, jadi yang membolehkan berpecah belah itu katanya sudah luas apanya? Wawasannya. Kalau yang memahami agama itu satu, tidak boleh berpecah belah dalam prinsip-prinsipnya, itu baru ngaji. Dulu ibaratnya kata orang dulu, itu baru kelas ikhra. Kalau ini sudah kelas tinggi, sehingga berselisih itu apa namanya, dianggap sebagai kebebasan berpikir. Masya Allah. Perhatikan di sini. Maka justru yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah, yang diajarkan oleh Rasulnya, ialah kita dibimbing kembali kepada kitabullah, kembali kepada Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan masing-masing bebas membikin cara-cara di dalam menempuh agama ini. Nah, begitu kondisi yang terjadi disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Jadi terbalik, orang yang memandang bahwa bersatu di atas satu prinsip agama, mengikuti sunnah nabinya, itu dianggap orang yang belum luas pemahaman agamanya. Tapi orang yang membebaskan seorang berpikir sampai keluar prinsip agamanya, sampai keluar cara ibadahnya dari sunnah, itu justru kemajuan. Na'udzubillah min dzalik. Poin yang keenam. Pada prinsip yang kedua, wasara al-amru bil istima'i la yaquluhu illa zindikun aw majnun. Kemudian jadilah prinsip yang kedua ini, apa itu tadi? Bersatu di atas agama, tidak berselisih berpecah belah di dalam agama, la yaquluhu illa zindiq, tidaklah mengucapkan kalimat itu kecuali orang zindiq atau orang yang majnun. Apa itu majnun? Orang yang akalnya tertutup alias gila. Ya, justru perkara prinsip yang kedua bagi orang yang mendakwahkannya, bersatu jangan membuat hizbiyah, bersatu di atas sunnah, itu dianggap orang yang mendakwahkan kalimat seperti itu sebagai orang zindiq atau orang apa? Gila. Apa maksudnya? Kata Syekh Saleh Fauzan, alladhi ya'muru bil ijtima'i wa tarkil khilaf yaquluna hadha kharijun 'anil ummah. Orang yang memerintahkan bersatu, meninggalkan perselisihan di dalam menjalankan agama Allah dan Rasulnya, itu dikatakan orang yang sudah keluar dari umat ini. Ada sindik, ini orang sindik ini. Kenapa? Kenapa dia anggap sindik? Li'annahu yalgha aqwalal ulama. Dikarenakan dia telah yakni menyia-nyiakan, membuang ucapan para ulama. Dianggap tidak mengambil ucapan para ulama. Bukankah ulama juga terjadi ada perbedaan pendapat? Nah, kalau kamu menyuruh bersatu tidak boleh berpendapat, tapi ulama kan ada yang berpendapat A dan B, berarti kamu orang zindik ini, tidak menghargai para ulama. Itu? Ini anggapan mereka. Apakah demikian? Jawabannya tidak. Kenapa? Nahnu la nulghi aqwalal ulama. Kita ahlus sunnah sama sekali tidak membuang ucapan para ulama. Innama nu'aridhuha 'ala kitab wa nahnu la nukallif bittiba'in nas. Kita tidak membuang ucapan para ulama kita. Tidak lain kita timbang ucapan para ulama dengan kitabullah, ya, dengan sunnah Rasulullah, dengan manhaj Rasulullah ditimbang dengan sunnah. Nahlu lanukallif ittiba'in nas, karena kita tidak dibebani ngikuti orang, si fulan dan si fulan, imam fulan, imam fulan. Tapi yang Allah bebankan kepada kita ialah, kata Syekh, ittiba' Al-Quran wa sunnah. Kita hanya dibebankan mengikuti Al-Quran dan sunnah. Ya. Hadza huwal haq. Ini yang benar. Jadi kalau ulamanya berbicara di atas pijakan dalil Quran, sunnah yang sahihah dan dipahami oleh salaf demikian, kita ikuti. Kalau tidak, ya dibuang. Itu kaidahnya. Ma umirna bittiba' fulan wa fulan. Kita tidak diperintahkan mengikuti si fulan dan si fulan. Kalau memang imam-imam yang ada itu ucapannya tidak sesuai dengan Quran dan sunnah, tinggalkan. Misalnya pendiri Ikhwanul Muslimin. Kalau ucapannya menyimpang, ya ditinggalkan. Nah, tidak kemudian ditinggalkan Quran dan sunnahnya. Atau mungkin pendiri daripada Jamaatut Tabligh memiliki ucapan yang menyimpang, ya ditinggalkan. Karena kita tidak diperintahkan mengikuti si fulan tadi, tapi kita mengikuti Al-Quran dan sunnah yang dipahami oleh para salaf. Nah, lam yakilna ila ra'ina wa istihadatina. Allah tidak membebankan kepada kita dengan istihad kita, pendapat kita. Bal anzala alaina kitabah wa arsala ilaina rusulahu. Tapi Allah turunkan kitab, Allah utus rasul, itu untuk dijadikan sebagai pedoman hidup kita. Barakallahu fikum. Namun apa yang terjadi? Mereka menuduh kita dianggap orang yang tidak menghormati ulama, sehingga itu orang sindik. Atau apa? Orang majnun, orang tidak waras. Ya, na'udzubillah min dzalik. Padahal tidak demikian. Naam, kita semuanya mengikuti dalil, mengikuti bimbingan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, mengikuti dalil yang sahih, sehingga kalau imam tersebut ternyata menyimpang, tidak sesuai ucapannya dengan dalil yang sahih, ya ditinggalkan. Dan itu nasihat para ulama kita. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Idza wajadtum fi kitabi yukhaliful kitab was sunnah fatrahuhu ardal jidar. Kalau kamu dapatkan dalam buku saya, ucapan saya, pendapat saya yang menyelisih Quran dan sunnah, lempar ke tembok. Lalu yang diambil apanya? Sunnahnya, yang sahih. Suatu saat Imam Asy-Syafi'i, beliau ditanya tentang satu hadis, dan hadis itu sahih. Lalu oleh muridnya ditanya, apakah engkau menerima hadis ini wahai imam? Apakah engkau menerima hadis ini wahai imam? Lalu dia mengatakan, apakah aku ini seperti orang yang memakai jubah tapi di pinggangnya ada talinya, apa itu? Maksudnya siapa? Para orang ulama Nasoro itu. Ya. Saya itu seperti mereka, Pak, sehingga menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau di hadisnya sahih, saya terima. Saya bukan mereka yang mudah menerima, mudah menolak agama ini. Iya. Demikian para imam kita. Maka ahli sunnah tentunya mereka orang yang selalu bersatu di atas dalil, bukan bersatu di atas seorang tokoh. Bukan karena sebab seorang tokoh atau figur yang dikagumi. Kalau figur orang yang dikagumi ternyata nyeleweng, maka untuk apa dikagumi? Kan begitu. Yang kita ikuti ialah ucapan-ucapan yang dibangun di atas dalil tentunya. Ini prinsip yang kedua, ahlu, yakni prinsip berpegang teguh, bersatu, dilarang bercerai-berai. Kembali kepada bimbingan kitabullah, sunnah Rasulullah SAW, dan prinsip agama yang telah ditempuh oleh para salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Maka selesai prinsip yang kedua, dan kita masuk prinsip yang ketiga. 6. Apa prinsip yang ketiga? Al-aslus salis. Prinsip yang ketiga. Qala al-muallif rahimahullah, anna min tamamil ijtima' as-sam'u wat-ta'ah liman ta'ammara 'alaida walau kana 'abdan habasyyan. Baik. Bahwa di antara kesempurnaan persatuan, anna min tamamil istima, bahwa di antara kesempurnaan persatuan, apa itu? As-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Kepada siapa kita mendengar? Kepada siapa kita mentaati? Liman ta'amaru alaina, kepada siapapun yang mengurusi urusan kita atau penguasa. Mentaati kepada siapapun yang memegang urusan kita, alias para penguasa. Walau kana abdan habasyya, sekalipun dia itu budak Ethiopia, Afrika sana, yang rambutnya kriwil, kulitnya hitam, hidungnya pesek. Tapi kalau dia berhasil menjadi seorang yang di depan, di atas, jadi orang nomor satu di tempat kalian sebagai pemimpin, baik, itu diantara prinsip yang ketiga ialah mendengar dan taat kepada siapapun yang memegang urusan kita, walaupun budak dari negeri Habasyah, negeri Afrika sana. Ya. Selanjutnya, fabayyanan nabiyyu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terangkan prinsip tadi. Maka telah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bayanan syai'a, za'i'a, dengan penjelasan yang syai', menyeluruh. Nam za'i', yang sangat banyak, lengkap, lengkip. Bi kulli wajihin min anwa'il bayan, dengan segala jenis penjelasan. Ya. Kadang jenisnya berita, kadang berita, kadang bentuknya perintah, ya. Kadang bentuknya khabar, dengan segala jenis bentuk berita atau penjelasan. Syara'an wa qadra, baik secara syariat atau secara ketentuan, perintah, isma'u wa ati'u, dengarkan, taati. Itu, ini qadra, perintah, atau secara syariat. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri, taati Allah, taati rasul, pemimpin. Penjelasan dari segala sisi. Ini prinsip ketiga. Selanjutnya, summa sara, Syekh ingin mengajak berpikir kepada kita. Lihat kondisi zaman sekarang. Itu prinsip agama kita sejak zaman dulu. Tapi lihat, kalau antum bandingkan dengan kondisi sekarang yang terjadi, yang menimpa kaum muslimin secara umum di belahan dunia, terjadi apa yang terjadi pada masa tahun 99, ketika penguasa sangat dekat dengan umat Islam. Ya, penguasa mulai mendekatkan dirinya untuk membela kaum muslimin. Naam, orang kafir tak rela, digoyanglah negeri kaum muslimin ini, digoyang, sehingga barakallahu fikum, terjadilah apa yang terjadi. Ya? Penguasa dilecehkan, penguasa dihujat, penguasa akhirnya barakallahu fikum, dijatuhkan kehormatannya, jatuhlah kewibawaannya. Siapa yang rugi? Kaum muslimin. Dianggap ini namanya apa namanya, kemajuan. Kemajuan bagaimana? Ribuan kaum muslimin terbunuh. Nah, jadi korban. Baru beberapa waktu lalu di negeri Yaman, Az-Zindani, tokoh Ikhwanul Muslimin, di universitas di sana di negeri Yaman, menggerakkan mahasiswanya, mirip kayak di negara kita, untuk apa? Menggulingkan penguasanya. Ya, tidak mau mendengar dan mau mentaati, diguling raja, penguasanya. Akhirnya barakallahu fikum, Syiah, yaitu musuh Ahlussunnah, mengintai. Sudah lama ingin menguasai negeri Ahlus Sunnah. Apa yang terjadi? Sekarang orang Syiah naik setelah melihat negeri kaum muslimin lemah. Ya rugi siapa, Yuhannas? Siapa yang rugi? Ahlus Sunnah, kaum muslimin secara umum. Siapa yang untung? Musuh-musuh Ahlus Sunnah secara khusus dan musuh-musuh kaum muslimin secara umum. Ini karena menyelisihi prinsip yang keberapa tadi? Hah? Yang ketiga. Maka Syekh kemudian berkata, "Summa sara hadzal aslu." Kemudian jadilah prinsip ini. La ya'rifu, tidak diketahui. Prinsip yang ketiga ini apa tadi? Nah, yakni termasuk kesempurnaan bersatu. Persatuan itu mendengar dan taat kepada penguasa. Jadilah prinsip ini la ya'rifu inda akthari man yad'il ilma. Tidak diketahui oleh kebanyakan orang yang mengaku berilmu. Tidak diketahui oleh orang yang yad'il ilma, mengaku apa? Berilmu. Berarti kan? Fakaifa bil amal bihi? Lalu bagaimana akan diamalkan prinsip ini? Karena orang yang dianggap ilmuwan, apanya intelek, tualnya tinggi, ternyata memiliki prinsip bahwasanya kebebasan berpendapat dengan turun di jalan bawa mimbar menghujat penguasa itu sebagai apa? Kemajuan berapa? Kemajuan mimbar kok digawa jalan? Mimbar jalanan. Itu bukan kemajuan di dalam prinsip agama ini. Tapi kata mereka, itu pertanda kemajuan. Cara berapa? Kemajuan apa kemajuan? Itu bukan kemajuan, itu kemajon. Terlalu berani dalam memahami prinsip ini. Baik, saya ulangi lagi. Bahwa diantara kesempurnaan persatuan apa tadi? Mendengar dan taat. Mendengar, taat. Sama' wa ta'ah. Kepada siapa kita mendengar dan taat? Kepada orang yang dia memegang urusan kita, kekuasaan kita, itu penguasa. Sekalipun seorang budak, dia budak tapi berhasil berkuasa. Mungkin dengan cara mengerahkan kekuatannya, mungkin dengan cara yang lain, ternyata jadi penguasa. Mendengar dalam hal yang ma'ruf, mendengar taat dalam hal yang ma'ruf. Iya, penjelasannya, li'annahu la yatimu hadzal istima' illa bita'awal liliul amr. Karena tidaklah sempurna prinsip persatuan. Ya, kaum muslimin sekarang bersatu di negerinya masing-masing, karena berpecah belah negerinya. Bersatu masing-masing mereka. Illa bita'ati waliil amr, kecuali dengan cara mentaati penguasa. Itu namanya persatuan. Kalau antum menghujat, bukan bersatu, mengurai benang. Fala istiba'a illa bi imam, tidak dikatakan persatuan kecuali dengan ada pemimpin. Kan begitu? Tidak dikatakan persatuan kecuali dengan apa? Seorang pemimpin. Itu. Jangankan kita umat Islam, wong apa nama itu ada persatuan apa misalnya? Persatuan apa? Ada ketuanya. Ya. Persatuan apa misalnya? Itu bukan dalam bab agama saja, kadang ada apanya? Ketua regunya. Ya, dalam perkara yang bukan hubungannya dengan agama saja akan jadi solid kalau ada apanya? Ada ketuanya, kan begitu? Persatuan apa misalnya? Pencinta Vespa. Ada ketuanya. Main apa? Main guyub, bagus, tidak saling apa? Macam-macam. Itu? Iya. Persatuan apa lagi? Sepak bola. Ada ketuanya? Ada. Main apa? Guyub, tidak pada tarung kalau bal-balan. Itu? Kan membawa suatu kebaikan. Ini dalam perkara-perkara yang seperti itu saja kadang diangkat seorang pemimpin supaya sempurna persatuannya. Maka kata Syekh, wala imama illa bisami wa ta'ah. Tidak dikatakan seorang pemimpin dengan benar-benar pemimpin kecuali didengarkan dan ditaati, didengarkan ucapannya, ditaati apanya? Perintahnya. Kalau ada pemimpin ngomong dia didengar, namanya itu pemimpin yang sempurna apa enggak? Ada pemimpin perintah tapi tidak ditaati, kira-kira gimana? Sempurna apa tidak? Jangan sampai ada dan tidak adanya sama saja. Ini namanya tidak sempurna. Maka wa waliyul amril muslim ja'alahullahu rahmatan lil muslimin. Maka pemimpin kaum muslimin, entah namanya presiden, namanya raja, itu adalah rahmah, rahmat bagi kaum muslimin. Di iqamatil hudud, untuk bisa menegakkan hukum-hukum pidana. Ya, walaupun di negeri masing-masing kaum muslimin berbeda-beda keadaannya. Yang kita harapkan dan kita berdoa ialah semoga Allah berikan taufik para pemimpin menegakkan hukum-hukum agama. Seperti di negeri Saudi, ditegakkan hukum-hukum apa? Agama. Sholat jamaah, ya, toko-toko kalau sudah adzan tutup. Kalau sudah tutup didatangi tim amar ma'ruf nahi mungkar, tutup. Ya. Ketika tertangkap seorang membunuh atau berzina, tegakkan hukum Islam. Siapa yang menegakkan? Penguasa. Iya, alhamdulillah ini penguasa yang adil namanya. Dan ini yang kita harapkan. Wal amru bil ma'ruf wa nahil munkar. Melakukan amar ma'ruf, nahi munkar. Ini tugasnya penguasa. Ya, ada kemungkaran di kampung, bukan bikin tim apa front apa namanya, sehingga dilawan rakyat dengan rakyat, sehingga rakyat dengan rakyat perang. Nah, ini fatal akibatnya. Penguasa seharusnya yang menasehati, mengingkari, merubah. Wa nasril mazlum minal zalim, menolong orang terdolimi. Wa hifdzul aman, menjaga keamanan, tugasnya penguasa. Hadza min rahmatillah, ini termasuk rahmatnya Allah. Coba kalau tidak ada pemimpin, apa yang terjadi? Masing-masing ingin menguasai yang lain. Iya. Antum baru sedang duduk belajar, tiba-tiba terjadi kerusuhan. Kenapa? Oh, kampung sana ingin menguasai. Tidak aman antum beribadah. Tapi dengan ada pemimpin, masya Allah, antum bisa beribadah dengan tenang, diberi oleh Allah rahmah kemudian beribadah dengan tenang. Ini disyukuri. Wa sahabah lama tuwfiya Rasul, dan para sahabat, coba lihat, setelah wafatnya Rasul SAW, lam yadfanuhu, langsung tidak langsung dikubur. Hatta bayau imamahum, sampai dibaiat, diangkat sebagai imamnya di tengah mereka sahabat, Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa menunda penguburan? Mendahulukan memiliki seorang pemimpin. Wa minal ikhtilaf wa minal fitnah. Lihat, karena para sahabat mendahulukan mengangkat pemimpin daripada mengubur jasad Rasulullah SAW, karena khawatir munculnya ikhtilaf, perselisihan. Wal fitnah, munculnya fitnah, bisa pertumpahan darah. Ta'udzubillah min dzalik. Li'annahum ya'rifuna, karena sahabat mereka orang yang ngerti. Annahu la yasluhu ayya'isu wala layla wahida biduni imam. Tidak akan baik kondisi hidup seorang satu hari satu malam kecuali dengan memiliki seorang pemimpin. Diana hada min daruriyatiddin, karena ini termasuk perkara yang sangat diperhatikan dari prinsip-prinsip agama, ajaran agama ini sangat penting. Maka agama pun menuntun bagaimana hidup terbimbing. Tidak mungkin agama ini membiarkan kita hidup di dunia sengsara dengan tidak punya pemimpin. Maka Allah Ta'ala tuntun dalam Qur'annya, Nabi tuntun dalam hadisnya, bagaimana mensikapi pemimpin yang zalim, bagaimana hidup seorang ketika mendapatkan penguasa yang zalim, diajarkan dan dibimbing caranya. Kenapa? Begitu pentingnya seorang pemimpin. Ketika sahabat bertanya, Rasulullah, kita memiliki pemimpin yang zalim, afala nuqatilahum, apa enggak kita perangi saja mereka? Kata Nabi, la, maqamussalah, jangan. Apalagi mereka terus masih menegakkan apa? Sholat, jangan. Perhatikan. Barakallahu fikum. Karena para sahabat mendahulukan mengangkat Khalifah Abu Bakar dan menunda penguburan siapa? Rasulullah SAW, karena penting. Baru wafat, Bani Sa'idah, orang Ansor berkumpul. Di Bani Sa'idah mereka berkumpul ingin mengangkat seorang pemimpin. Maka Abu Bakar menemui mereka dan membawakan hadis-hadis. Al-khilafah kulluhum min Quraisy, ma baqiya minhum isna asyar. Khalifah-khalifah Rasul itu semuanya dari bangsa Quraisy. Tadi bawakan hadisnya, maka orang Ansor itu sadar. Itu hadis sahih dan hadis Muslim. Telah dibawakan oleh Abu Bakar riwayat hadis tersebut, orang Ansor yang tadinya ingin mengangkat seorang pemimpin, setelah dinasehati dengan hadis sahih, langsung menerima. Akhirnya mereka pun bersepakat membaiat Abu Bakar sebagai apa? Pemimpin. Dan baru dikuburkan jasad beliau. Inilah betapa pentingnya hidup dengan terpimpin. Maka alhamdulillah kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan kita sudah punya seorang pemimpin. Itulah pemimpin kita. Jangan terus bikin negara di dalam negara. Itu kan namanya presiden. Kalau ini namanya khalifah. Khalifah kan bahasa yang islami. Kalau itu presiden. Akhirnya apa? Bikin semacam struktur negara di dalam negara. Ada pak camatnya, tapi camat bayangan. Ada pak lurahnya, tapi lurah bayangan. Bukan dia diberi fasilitas-fasilitas, malah disuruh infak. Nah. Ya, itu. Ya, ini ada di sebagian ajaran-ajaran seperti itu. Nah, dan ini tentunya adalah pemikiran yang tidak ditunjukkan. Kalau dia memang pemimpin, dikatakan pemimpin yang sah kalau punya kekuasaan. Itu kata Ibnu Taimiyah. Dia pemimpin, tentu punya apa ya? Punya syaukah, punya kekuatan. Saya mau tanya, yang punya kekuatan di negara kita siapa? Presiden yang punya tentara, punya pasukan. Dan inilah seharusnya seorang berpegang dengan prinsip yang ketiga, yakni diantara kesempurnaan persatuan, mendengar taat kepada pemimpin, walaupun seorang budak. Selanjutnya, jam berapa asar? Jam 3 berapa? 10. Fabayyana nabiyyu, maka nabi terangkan sallallahu alaihi wasallam hadza bayanan syai'a za'i'a, dengan penjelasan yang syai', yang menyeluruh, yang menyembuhkan bagi yang ingin bertanya. Za'i', sangat banyak penjelasannya. Bi kulli wajhin min anwa'il bayan, dengan segala bentuk-bentuk dari penjelasan prinsip ini. Syara'an wa qadra, secara syariah atau secara perintah. Sebagaimana dicontohkan di sini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah. Hadis Irbad bin Sariyah. Aku wasiatkan atas kalian bitaqwallah, selalu bertakwa kepada Allah. Wa sami'a ta'ah, mendengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, sekalipun yang memegang urusan-urusan kalian, pemerintah kalian, seorang budak. Seorang apa? Budak. Aku wasiatkan atas kalian bertakwa kepada Allah dan mendengar dan taat. Naam, sekalipun yang memegang urusan-urusan kalian, yang menjadi pemerintah kalian, itu seorang budak, statusnya budak. Ya, itu saja wajib untuk didengar dan ditaati, apalagi kalau dia bukan budak. Nah, Jokowi budak apa merdeka? Nah, orang merdeka, kan gitu ya? Dia muslim ya? Muslim. Maka dengarkan hal-hal yang ma'ruf, taati hal-hal yang ma'ruf, kalau itu merupakan perkara yang ma'ruf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.